بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، salah satu dari kekhususan bulan Ramadan yang merupakan makna umum dari bulan yang agung ini adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melatih seorang hamba untuk beribadah kepada Rabb-nya dengan sebenar-benar ibadah. Al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, merupakan ciri seorang muslim dan muslimah. Dan itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Disebut dengan sifat penghambaan. Disanjung dengan sifat penghambaan. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam dari hamba yang dipuji di dalam Al-Quran dengan penghambaan. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim, Allah yang selalu beribadah kepadanya, kembali kepadanya, munib dan selalu berinabah. Dan kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepada aku. Dan di dalam Al-Quran disebut sejumlah nabi dengan penghambaan. Wadkur abadana Dawud. Ingatlah hamba kami Dawud. Dan adalah Nabi Dawud alaihi salam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan puasa Nabi Daud adalah ibadah puasa yang paling afdal dari ibadah sunnah. Dan di malam hari, di sepertiga malam pertama beliau, di sepertiga malam beliau tidur, sepertiga malam beliau bangun, dan seperenam malam beliau tidur kembali. Dan Nabi Isa alaihi salam beliau berkata, "Inna Allah Rabbi wa Rabbukum." Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Dan Nabi Zakaria alaihi salam selalu menegakkan ibadah kepada Rabbnya. Dan di posisi ibadah, Allah menurunkan rahmatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria dan beliau sedang berdiri di mihrab, bahwa Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan anak yang bernama Yahya akan terlahir untukmu. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dikhususkan dengan ubudiyah. Di banyak kedudukan beliau disebut sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kejadian Isra dan Mi'raj. Dan di posisi diturunkan Al-Quran, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan di posisi ubudiyah, Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'u, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah berdiri berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, maka beliau adalah orang yang terbaik ibadahnya, orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau solat di malam hari hatta tatafattara qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Ditanyakan hal tersebut oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan hal ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Maka beliau menjawab, afala akunu abadan syakura, tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang melatih seorang hamba untuk meningkatkan ubudiahnya, ibadahnya dan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan ini terdapat makna ketundukan terhadap segala perintah. Dan di dalam bulan ini terdapat makna kepatuhan, meninggalkan segala yang dilarang. Penerimaan terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan jiwa, menahan diri. Hingga apabila dia dicela oleh seorang pun, Rasulullah berwasiat, fa in sabbahu ahadun falyakul inni mar'un shaim. Apabila salah seorang ada di antara manusia mencelanya, hendaknya dia katakan bahwa saya adalah seorang yang berpuasa. Iya. Ditampakkan sifat-sifat penghambaan. Dan di bulan ini banyak sekali dari bentuk ubudiyah yang hendaknya kita perhatikan. Dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri khusus dari puasa. Karena dia adalah rahasia antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pahala untuknya diberi balasan khusus. Dan di dalam bulan ini, seorang hendaknya menegakkan penghambaan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam bulan ini, dari berbagai ibadah yang disyariatkan, hendaknya disertai dengan rasa takut. Karena itu, para nabi dan orang-orang yang salih menjalani puasa dengan rasa takut kepada Allah. Melakukan solat malam dengan derian air mata. Mereka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepadanya. Dan juga dari ubudiyah di bulan ini adalah ar-raja, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon dari rahmat dan pengampunannya. Dan dari penghambaan di bulan ini yang hendaknya selalu kita tegakkan adalah meningkatkan mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala jiwa dibiasakan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah untuk meraih cinta Allah, maka ini artinya dia membangun kecintaan kepada Allah di dalam dirinya. Juga ada kesabaran, ada ibadah dalam bentuk ridha terhadap ketentuan Allah, ada ibadah dalam bentuk syukur. Dan hendaknya seluruh pintu-pintu ibadah dibuka dan diperhatikan oleh seorang hamba di dalam bulan yang mulia ini. Penghambaan itu adalah sifat yang hendaknya selalu tertanam di tengah umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Maka ini adalah tugas di dalam kehidupan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih hal tersebut. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk selalu menegakkan zikir dan kesyukuran kepada-Nya, serta mempercantik ibadah di dalam menyanjung dan memujinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa, salat dan ibadah kita di bulan ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahirabbil alamin.